إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pembahasan kita masih bersama dengan matan yang tersebut di halaman ke-61 Ad-dalil ala rububiyyatihi wa ilahiyyatihi subhanahu wa ta'ala. Dalil tentang rububiyah dan uluhiyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan penulis Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, 3 dalil yang seluruhnya ayat Al-Quran. Dalil yang pertama surat Fussilat ayat ke-37, sudah kita bahas. Dalil yang kedua surat Al-A'raf ayat ke-54 yang kita masih sedang membahasnya, belum selesai. Dan dalil yang ketiga surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Karena yang sedang kita bahas ayat Al-Quran, maka sekaligus kita mengupas sisi penafsirannya satu demi persatu, kata demi kata, agar diharapkan kita tahu lebih jauh tentang ayat-ayat Allah Jalla wa'ala itu sesuai dengan penjelasan para ulama. Bagi yang belum memiliki kitabnya, bagi yang tidak memegang lembaran fotokopinya, bisa menyiapkan mushaf, dibuka surat Al-A'raf ayat ke-54. Qauluhu ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Sungguh Rabb kalian Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan langit dan bumi pada masa 6 hari. Allah Jalla wa'ala telah ciptakan kedua makhluknya tadi dengan seluruh lapisan-lapisan yang ada pada keduanya dan apa yang ada di antara keduanya dalam usia, dalam masa 6 hari. Dan kita telah mengetahui mengapa Allah Jalla wa'ala lakukan dengan masa itu. Tentu Allah Jalla wa'ala jauh lebih mampu bahkan dalam sekejap mata untuk menciptakan itu, melainkan Allah sebut dengan usia tadi, dengan masa tadi, li hikmatin, karena hikmah yang terkandung padanya. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Jalla wa'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Kita telah tahu makna arsy. Ada lima yang disebutkan. Yang pertama artinya ala. Yang kedua artinya irtafa'a. Yang ketiga artinya sa'ada. Tiga ini mirip maknanya. Ala, maha tinggi, wartafa', demikian juga Allah Jalla wa'ala maha tinggi. Sa'ada, menaiki, juga menunjukkan tempat yang tinggi. Sehingga saling berdekatan makna satu dengan yang lainnya pada tiga kata makna istiwa. Sedangkan yang keempat adalah istiqrar. Enam. Yang keempat adalah istiqrar. Allah Jalla wa'ala menyebutkan itu pada ayat-ayat-Nya. Istawa berarti istiqrar. Dan yang kelima adalah qasada. Istiqrar maknanya menetap. Enam. Yang kelima adalah qasada, yakni Allah Jalla wa'ala menyebutkan kata istawa dengan arti itu, qasada, yang artinya Allah itu berkehendak. Enam. Padanya. Sudah disebutkan ini pada kajian sebelumnya, maka sengaja diulang, diingatkan kembali untuk semakin melekatkan pada benak kita. Jika ditanya apa makna istawa, kesebutkan sinonimnya tadi atau kata yang menjelaskan tentang istawa, ala, irtafa'a, sa'ada. Nah, tiga tadi memaknai istawa yang menunjukkan Allah Jalla wa'ala berada di atas arsy-Nya. Kita tambahkan penjelasan lebih lanjut apa yang belum disebutkan sebelumnya. Kita menimba, mengambil faedah dari kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, beliau membawakan pendalilan tentang istawa pada kitab beliau tadi sebanyak 7 tempat di dalam ayat Al-Quran. Maka silakan kalian catat satu persatunya, antum rujuk, antum lihat kembali nanti di rumah-rumah kalian. Surat Al-A'raf ayat ke-54 yang sedang bersama kita. Yang kedua, beliau sebutkan pada surat Yunus ayat yang ketiga. Yang ketiga, surat Ar-Ra'du ayat yang kedua. Yang keempat, ayat yang kita hafal bersama, surat Taha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Yang kelima, surat Al-Furqan ayat ke-59. Yang keenam, surat As-Sajdah ayat yang keempat. Yang ketujuh, Al-Hadid ayat yang keempat. Bagaimana, perlu diulang kecepatan? 6. insyaallah taala saling membantu. Antum tanya ke ikhwah di samping antum jika antum tertinggal menulisnya. Maka itu sebagai kegiatan antum untuk memanfaatkan waktu di rumah, dibuka surat-surat tadi. Antum lihat terjemahnya, antum lihat tafsirnya. Maka ini semakin mengembangkan ilmu, wawasan, ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Apalagi yang kalian buka, yang kalian baca kalamullah Al-Quran, tidak sia-sia waktu antum. Dan sisi lain antum mendapatkan ilmu yang bermanfaat. 6. Walaupun kita sedang ingin mengetahui ayat yang menyebutkan istawa, tetapi konteks ayat tadi menyebutkan atau mengkisahkan tentang kondisi yang berbeda-beda. Sehingga jangan dipahami, saya sudah tahu makna istawa, tidak perlu mengkaji lebih lanjut di ayat-ayat mana saja. Jangan sampai terbenak sedikit pun pada diri kita, sehingga menimbulkan keengganan, kemalasan untuk membuka Al-Quran, apalagi mengupasnya tadi. Lihat, telusuri lebih lanjut, niscaya engkau akan tahu lebih banyak. Engkau akan tahu lebih jauh lagi. 6. Taib, itu apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Zakaral muallif rahimahullah subut istiwa'illah ala arsyih fi sab'ati mawadhi' minal Qur'an. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah yang mensyarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, bahwa muallif Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan ketetapan istiwanya Allah di atas arasy, di atas arasy pada 7 tempat dari ayat Al-Qur'an. Kemudian kita lanjutkan kata atau ayat berikutnya, nyatakan tsummastawa 'alal 'arsy, dan arsy kita sudah mengetahui maknanya baik dari sisi bahasa maupun dari sisi definisinya. Yughshil lailan nahar. 6. Yughshil lailan nahar. Yughshi, atau sebelumnya kita lanjutkan padanya, ketahuilah bahwa istiwa sifatun min sifatillah al-fi'liyah. Kita buka di halaman ke-64. Bahwa istiwa sifat dari sifat-sifat Allah Jalla wa'ala al-fi'liyah, yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Kama yaliqu bijalalihi subhanah. Sebagaimana sesuai perbuatan tadi dengan keagungannya subhanahu wa ta'ala. Laisa kaistiwa'il makhluk 'alal makhluk. Dan bukanlah sama sekali istiwanya Allah itu seperti istiwanya makhluk di atas makhluk yang lainnya. Kalla wa kalla, sama sekali tidak demikian. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah Jalla wa Ala tidak serupa sedikit pun dengan makhluknya, dan Allah itu sungguh maha mendengar lagi maha melihat. Wa laisa huwa bihajatin ilal arsy, dan sama sekali Allah tidak butuh kepada arsy. 6. Allah ingin menunjukkan berada di sana bukan berarti Allah itu butuh. Allah menyatakan arsy itu adalah makhluk yang paling besar. Arsy itu adalah makhluk yang paling tinggi. Dengan kondisinya seperti itu, Allah tidak butuh kepada arsy. li'annahu huwal ladzi yumsikul 'arsy wa ghairuh. Karena Allah lah yang memegang atau mengendalikan 'arsy. 'Arsy dan juga selain 'arsy. Semua dibawa kendali, dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pada surat Fatir ayat ke-41, innallaha yumsikus samawati wal ard an tazula. Sungguh Allah Jalla wa Ala itu yumsik, Allah itu memegang as-samawati wal ard, langit dan buminya, an tazula, agar jangan sampai lenyap. Bisa bayangkan bagaimana Allah mengendalikan, memegang makhluk-makhluknya yang besar tadi. Langit dan bumi dengan 7 lapisannya dipegang dalam genggaman Allah Jalla wa'ala, antazula, supaya tidak lenyap keduanya. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. 6. Tidak ada seorang pun yang bisa menahan keduanya selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun siapapun selain Allah Jalla wa Ala yang bisa menahan keduanya. Innahu kana haliman ghafura. Sungguh Allah itu Maha Penyantun dan juga Maha Pengampun. Allah dengan kekuatannya yang demikian besar. Di sisi lain Allah sebutkan, Allah akhiri ayat tadi dengan sifatnya yang demikian lembut. Haliman, ghafura, maha penyantun dan juga maha pengampun terhadap hamba-hambanya. Fal arsh muhtajun ilallah subhanahu wa ta'ala. Maka justru arsy itu butuh kepada Allah. Tadi telah diterangkan bahwa Allah tidak butuh kepada arsy, maka sungguh arsynya yang butuh kepada Allah Jalla wa Ala, li'annahu makhluk, karena arsy itu makhluk. Wallahu ghaniyyun 'anil arsy wa ghairihi. Allah Jalla wa Ala merasa cukup dari arsy-Nya dan juga selain arsy, maha cukup, tidak membutuhkan selainnya. Lakinnahu istawa 'alaihi, akan tetapi Allah beristiwa di atasnya, li hikmatin, antum berikan tanda, li hikmatin ya'lamuha subhanahu wa ta'ala, yang Allah ketahui apa hikmah yang terkandung padanya. Nah, maka kita diwajibkan untuk iman dengan apa yang telah Allah sebutkan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wal istiwa naw'un minal 'ulu. Dan istiwa adalah jenis dari al-'ulu. Al-'ulu, kemahatinggian Allah Jalla wa 'ala. Lakinnal 'uluwa sifatu dzatin. Akan tetapi al-ulu merupakan sifat yang berkaitan dengan zat. Bagaimana tidak, karena Allah berada di tempat yang tinggi. Ala wartafa'a wa sa'ada. Berkaitan dengan zat. Sehingga sebagaimana yang disampaikan pada khutbah Jum'ah kemarin, ketika ditanya aynallah, di manakah Allah? Allah fil alal arsy. Allah fis sama, Allah di atas arsy, Allah di langit. Di situ menunjukkan, atau pertanyaan tadi ingin menunjukkan keberadaan zatnya Allah Jalla wa'ala. Maka kita jawab secara tegas sesuai apa yang datang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka al-ulu sifatu zat, wa ammal istiwa fahuwa sifatu fi'lin. Sedangkan istiwanya adalah sifat yang berkaitan dengan fi'il, dengan perbuatan. Bisa dibedakan? 6. Al-ulu berkaitan dengan sifat zat, sedangkan al-istiwa berkaitan dengan sifat fi'il yaf'aluhu idza syaa subhanahu wa ta'ala. Yang Allah lakukan ketika Allah kehendaki. Yang Allah lakukan ketika Allah kehendaki subhanahu wa ta'ala. 6. Kita lanjutkan yughsil lailan nahar. 6. Yughshi maknanya menutup. Wal laili idza yaghsha. Allah bersumpah dengan malam, demi malam, idza yaghsha, ketika malam tadi menutup, menutupi kita, menyelimuti kita. Yughshil laila bin nahar. Allah jalla wa ala menutup malam dengan siang. Wa yughattin nahar bil lail, dan menutup an-nahar, siang itu, bil lail, dengan malam. Maka makna yughatti dan yughshi sama atau sinonimnya. Memberikan keterangan bahwa yughshi maknanya yughatti, artinya sama-sama menutup. Dari situ kita dapat mengembangkan dari sisi bahasa. Yughshi maknanya menutup sebagaimana yughatti. Fa bainahuma tarawnal kauna mudhi'an. Maka engkau lihat al-kaun, alam ini, mudhi'an, menjadi terang. Yughattihil lail fa yusbihu mudliman. Ditutup oleh malam, maka jadilah mudlima, jadilah gelap. Wal lailu yughattihin nahar, dan malam ditutup oleh siang. Fayusbihu mudhi'an, maka jadilah kondisinya terang, menjadi tampak. Nah, demikian perputaran tadi berjalan secara teratur. Nah, yatlubuhu hasitha. Kelanjutannya yughsil laila an-nahar yatlubuhu hasitha. Yatlubuhu hasitha, hasitha maknanya sari'an, cepat. 6. Kata Syekh Al-Fauzan, ya'ti hadza ba'da hadza mubasharatan wa la yata'akhkhar. Datang yang ini, kemudian yang ini, mubasyaratan, secara langsung. Walaya ta'akhar, dan tidak terlambat. Tidak kemudian ada jeda waktunya, sebentar lagi aja dulu. Tidak. Begitu siang selesai, langsung malam. Begitu malam selesai, langsung siang. Maka Allah katakan, yatlubuhu hatitha, mengikutinya dengan cepat. Sari'an, secara sari, secara cepat. Fa idza adbara al-lail jaa an-nahar wa idza adbara an-nahar jaa al-lail mubasharatan wa la ya'ta'akhkhar hadza an hadza. Jika malam sudah selesai, sudah berakhir, maka datanglah siang. Jika siang sudah berakhir, maka datanglah malam. Mubasyaratan, secara langsung. Wala yata'akhir hadha an hadha, tidak kemudian terlambat yang ini dari yang itu. Sebentar dulu, masih belum selesai. Oh belum, nanti aja, tunda 5 menit. Oh tunda atau sekian waktu, tidak. Tetapi langsung. Perputaran tadi terjadi biiznillah, dengan izin Allah Jalla wa'ala. Kita kalau tidak menelusuri sampai ke sana, hanya tata cara pandang kita sekedar perubahan alam. Begitu saja, ini sudah biasa tiap hari, dari dulu sampai sekarang ya sudah begini. Ya mesti sudah wajar, habis malam ya siang, habis siang ya sudah malam. Itu pandangan yang pendek. Yang perlu kita pahami lebih lanjut, bagaimana ini bisa terjadi perputaran tadi secara teratur. Tentu di sana ada zat yang mengaturnya. Kalau sampai meleset sedikit saja, bagaimana yang akan terjadi? Nah, ini semua terjadi teratur merupakan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Itu yang perlu kita resapi bersama, khususnya apa yang kita lihat setiap hari yang kita ada padanya pergantian malam dan siang. Begitu teraturnya. Nah, wa hadza min kamali qudratihi. Dan ini menunjukkan kesempurnaan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang punya kehendak dan Allah Jalla wa ala yang maha sempurna kehendaknya. Mengatur sedemikian rupa, berjalan secara sistematis, nam secara detail, tidak memerlukan bantuan siapapun dari makhluknya subhanahu wa ta'ala. La yaqturu hadza an hadza. Tidak merasa jemu dari yang ini dan dari yang itu. Tidak ada bosan-bosannya dari mulai Allah ciptakan langit dan bumi. Sampai kemudian adanya makhluk yang pertama. Manusia sampai terus sekian abad, sekian ratus tahun sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah. Allah jadikan itu semua secara teratur. Demikianlah Rabb yang kita ibadahi, Rabbul Alamin. Dengan sifatnya rububiyah, Allah Jalla wa'ala menciptakan itu semua untuk menghantarkan kepada kita menjadikan ilah satu-satunya baginya. Naam. Wasyamsu hiya al-kawkab al-azim. Wal-qamar kadhalik kawkab al-azim. Kawkab minal kawakib as-sab'ah as-sayyarah. Kemudian Syekh Al-Fauzan melanjutkan, setelah yatlubuhu hatitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amrih. Dan matahari dan juga bulan dan juga bintang musakharatin, tunduk semuanya tadi bi amrih, terhadap perintahnya. Kata beliau, asyams hiya al-kawkab al-azim al-ma'ruf, bintang yang begitu besar yang telah kita kenali bersama. Wal-qamar kadhalik, demikian pula bulan. Kawkab minal kawakib as-sab'ah as-sayyarah, salah satu dari bintang-bintang yang tujuh yang mengelilingi. Naam. Wa kullu minhuma yajri wa yaduru 'alal ardi. Dan keduanya itu, matahari dan juga bulan, yajri wa yadur. Coba perhatikan, yajri wa yadur. Yajri artinya berjalan. Yadur artinya berputar. 'Alal ardi, mengitari bumi. Matahari dan bulan tadi berjalan, bukan diam. Yajri, berjalan. Selain berjalan, juga berputar. Sesuai dengan edarannya. Tempat peredarannya tadi. Yang keduanya tadi mengitari al-ard, yakni bumi. Wal-ard sabitatun mustaqarrah. Sedangkan bumi itu adalah tetap mustaqarrah di tempatnya. Nah, tidak keliling sebagaimana bum, sebagaimana langit, sebagaimana matahari dan bulan. Tsabitatun mustaqarrah. Ja'alaha qararan. Allah jadikan bumi itu qarar, tetap di tempatnya. Aiqaratun sabitatun, tetap di tempatnya, lima salihil ibad, untuk kemaslahatan hamba. Inilah tujuan Allah Jalla wa'ala jadikan bumi tempat, tetap di tempatnya. Wasyams wasairul aflak taduru alaiha. Sementara matahari dan seluruh apa bintang-bintang yang ada di alam ini, taduru alaiha, mengitari bumi. Demikian pernyataan para ulama bahwa justru matahari dan bulan yang mengitari bumi dan bukan bumi yang mengitari matahari. La kama yaquluhu al-mutakharrisun al-an. Bukanlah seperti yang dikatakan oleh al-mutakharrisun, para pendusta yang ada di zaman ini. Alladzina yadda'una al-ma'rifah, yang mengaku-ngaku tahu ilmu pengetahuan alam. Naam. Yadda'un. Antum berikan tanda di atas dalitu tasydid supaya tidak dibaca yad'una tapi yad'un. Yad'un artinya mengada-ngada. Naam. Suatu pernyataan al-ma'rifah, bahwa dia mengetahui. Naam, kondisi ilmu alam secara fisika dan sebagainya. Yaqulun, yang kemudian mereka sampailah pada suatu pendapat, inna syamsa thabitatun wal arda taduru alaiha. Kata mereka bahwa matahari itu yang tetap di tempatnya, sedangkan bumi itu taduru alaiha, yang mengitari matahari. Hadza aksun ma fil Qur'an. Maka ini adalah bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Naam. Al-Quran surat Yasin ayat ke-38 menyatakan, wasyamsu, dan matahari itu, tajri limustaqarrillaha, matahari itu berjalan di tempat peredarannya. Perhatikan, Allah sebut tajri, berjalan, bukan tetap. Naam. Wahum yaqulun, sementara mereka menyatakan asyamsu thabitah, bahwa matahari itu tetap. Ya subhanallah, kata beliau. Sungguh pernyataan mereka tadi berseberangan dengan apa yang Allah Jalla wa'ala turunkan. Maka prinsip kita tetap berpegang teguh dengan apa yang datang dalam Al-Quran, bahwa justru matahari walaupun lebih besar dari bumi, nam, demikian pula dan juga bulan yang lebih kecil dari bumi, keduanya tadi mengitari matahari, mengitari bumi, dan bumi berada di tempatnya secara tetap. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hatitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Setelah kita tahu matahari, kita telah tahu bulan, maka an-nujum, tinggallah an-nujum sebagaimana disebutkan pada ayat itu. An-nujum al-kawakib, bintang-bintang. Naam. Yang mana Allah Jalla wa'ala jadikan bintang tadi, li'ayyi syai'in khalaqah Allah. Kata Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala, untuk apa Allah Jalla wa'ala jadikan bintang? Disebutkan di dalam Al-Quran tiga hikmah atau faedah Allah jadikan bintang. Alamat yuhtada biha, sebagai alamat, sebagai tanda-tanda yang dijadikan petunjuk arah. Naam. Dengan adanya bintang-bintang. Yang kedua, zinatus sama, perhiasan langit. Antum tatap langit yang ada di atas kita. Kalau polos begitu saja, mungkin keindahan itu belum sampai pada kesempurnaannya. Maka Allah letakkan jutaan bintang-bintang menghiasi langit. Allah Jalla wa'ala sengaja menjadikan itu. Allah ingin jadikan ciptaannya itu indah. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala itu memiliki sifatnya badi', maha indah, badi'us samawati wal ard, sungguh indah langit dan bumi. Kalau langit dihiasi dengan bintang, maka demikian pula bumi supaya indah dihiasi dengan segala kekayaan yang ada di dalam bumi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, rujuman lisyayatin, pelempar untuk para syaitan. Syaitan dilempar dengan bintang. Enam. Tiga itu yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana Syekh Ubaid menyebutkan dalam syarahnya kitab Al-Usul Tsalatsah ini. Musakharatin bi'amrih. Wasyamsu wal-qamar wal-nujum. Musakharat bi'amrih. Musakharat artinya tunduk. Fil jiryan wad dauran, tunduk dari sisi apa? Al jiryan wad dauran, dari sisi berjalannya maupun dari sisi berputarnya. Tidak kemudian melakukan sendiri, melainkan di bawah kendali Allah Jalla wa Ala daiman la yafturnah. Keadaan itu berlangsung secara konsisten, secara berlanjut, tidak ada bosannya. Wa hadza raddun 'ala alladziina ya'buduna asy-syams wal qamar wal kawakib. Dan dengan kata ini, musakharatin bi amrih, sebagai bantahan terhadap mereka yang menyembah matahari, bulan, dan juga bintang-bintang. Bi annaha musakharah bi amrillah ma'murah. Bahwa itu semua tadi tunduk dengan perintah Allah Jalla wa'ala. Allahu alladhi yajriha. Ketahuilah bahwa Allah Jalla wa'ala yang menjalankannya. Wallahu alladhi yuqifuha idza syaa. Dan Allah Jalla wa Ala yang memberhentikannya jika Allah berkehendak subhanahu wa ta'ala. Fahiya musakharah mudabbarah. Maka ketahuilah, makhluk-makhluk tadi itu tunduk dan diatur oleh Allah Jalla wa'ala. Laisa laha minal amri syai'un. Ketahuilah mereka tidak punya wewenang sedikit pun untuk menggerakkan atau memberhentikan. Sebagaimana kata para penyembah tadi. Ketahuilah itu semua karena kekuatan matahari, kekuatan bulan, bintang, sehingga bisa berbuat sekehendaknya. Ketahuilah musakharatin bi amrih, semua tadi tunduk kepada perintah Allah Jalla wa Ala. Allah menginginkan jalan, jalan. Allah inginkan berhenti, berhenti. Subhanahu wa ta'ala. Ya'muruha subhanah. Allah perintahkan. Fatajri wa tadur. Berjalan, berputar. Watudhi dan bersinar. bi amrihi al-kauni subhanahu wa ta'ala, dengan perintahnya Allah secara kauni. Yatla hadha wa yaghrub hadha wa yata'aqaban, terbit yang ini, terbenam yang ini. Yata'aqaban, dan saling bergantian. Naam. Demikian kekuasaan Allah Jalla wa'ala yang demikian agung. Semua di bawah kendali dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, Asy-Syaikh Al-Fauzan ingin memberikan faedah dari sisi bahasa Arab. Nasbu syams wal qamar wal nujum alal atfi. Kata asy-syams, al-qamar, an-nujum dalam keadaan fathah, dalam keadaan nasab, karena sebab al-ataf. Coba antum perhatikan. Asy-syamsa, sinnya fathah. Al-qamar, ra'nya fathah. An-nujum, ra'nya fathah. Kenapa itu bisa tersusun dan harus begitu? Karena ataf. Naam, karena diatafkan. Naam, kepada sebelumnya. Diatafkan artinya diikutkan kepada kata sebelumnya. Naam. Mana kata sebelumnya? Yaitu khalaqas samawati wal ard. Allah Jalla wa Ala menciptakan langit dan bumi. Antum perhatikan kata bumi, arda, dotnya juga fathah. Ya. Sehingga kalau mau disambung, khalaqas samawati wal ard, dipotong dulu kata fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy, dan seterusnya langsung ke asy-syams. Khalaqas samawati wal ard wasyamsa wal qamar wan nujum. Sehingga tentunya itu harus mengikuti aturan tadi. Karena ardo fathah, maka demikian pula syams, demikian pula ardo, demikian pula al-qamar, demikian pula an-nujum. Maka itu maksudnya beliau, dinasabkan syams, qamar, nujum karena ataf. Li'anna as-samawat, karena as-samawat, kata as-samawat, langit-langit pada ayat di atas, itu mansubah, kondisinya mansub. Ya, as-samawati wal ard. Kenapa bisa mansub? Karena ada faktor yang mempengaruhinya. Apa itu? Kata inna pada awal ayat. Inna. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Loh, kenapa as-samawat taknya kasroh? Kan mestinya biasanya kalau nasab itu adalah fathah, as-samawata. Kenapa kok mansub di sini justru kasroh? Jawabannya karena as-samawat jenis kata jamak mu'annas salim. Jenis kata mu'annas, jenis kata perempuan tapi jamak. Sehingga tandanya diwakili dengan kasroh. Ya, antum perhatikan as-samawati saja yang kasroh. Ardonya syams, qamar, kemudian an-nujum semuanya fathah. Karena tanda nasabnya pada as-samawat, samawat itu jamak, jamaknya mu'annas salim, sehingga taknya kasroh. Mudah-mudahan faham. Naam. Kalau tidak faham, ya difaham-fahamkan. Naam. Paling tidak sudah mulai dilatih mendengar kata-kata itu, karena itu bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis, bahasa muslimin, dan antum wajib untuk belajarnya. Naam. Sudah sampai mana pelajaran bahasa Arab? Naam. Baru durusul lughah jilid 1, Ustaz. Baru durusul lughah jilid 2. Kapan selesainya? Kemarin Ramadan, sebentar lagi mau Ramadan lagi, masih jilid 1 juga. Nah, kapan jilid 2-nya, kapan lagi jilid 3-nya, keempatnya, tidak selesai-selesai. Nah, maka harus antum kejar, punya target. Dan untuk mempelajari bahasa Arab, antum awali mempelajari baca Al-Quran yang tepat, makhraj tajwidnya, sehingga tidak mengganjal ketika belajar bahasa Arab. Nah, maka pastikan antum segera bisa baca Al-Quran yang pas. Nah, huruf-hurufnya, makhrajnya. Tidak sempat, Ustaz, sibuk saya. Nah, belajar Al-Quran sibuk. Nah, masih kalah dengan yang lainnya. Apalagi yang kemudian mau dikedepankan. Umur terus berjalan. Al-Quran kalamullah kemudian ditelantarkan. Baca tidak bisa-bisa. Apalagi kemudian mau mengetahui lebih lanjut. Maka segera ini memotivasi buat antum semua. Baca Al-Quran yang bagus. Makhraj tajwidnya. Selesai itu kemudian belajar bahasa Arab. Tinggal kita ukur umur kita ini berapa. Kita hidup berapa tahun lagi, cukup apa tidak. Nah, maka pentingkan itu. Al-Quran, kalamullah, ghairu makhluk, la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Maka mencurahkan waktu untuk itu, begitu waktu yang mulia, waktu yang sungguh berfaedah dengan al-ujur, pahala-pahala yang demikian banyak. Kembali, ya Allah, sudah jam 8 lebih. Nah, waktu Isya sudah melewati 2 menit. Afwan, tidak terasa. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada waktunya nanti. Antum berikan tanda. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim.